بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita Kitabul Fiqh, pembahasan tentang fiqh dari kitab Ad-Durrul Bahiyyah Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wa mazilna fi mas'alati fi kitabil bay'. Kita masih dalam permasalahan yang berkaitan tentang hukum jual beli, permasalahan tentang jual beli, dan kita masih dalam pembahasan bab yang pertama, yaitu macam-macam dari jual beli yang diharamkan. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal mu'tabaru fihi mujarradu at-taradhi, bahwa jual beli yang mu'tabar, yang dianggap jual beli, yaitu yang di sana terdapatnya at-taradhi, saling rela, ridha antara si penjual dan si pembeli, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Walau bi isyaratin min qadirin ala an-nutq, walau bi isyarah, walaupun dengan isyarah, min qadirin, dari orang yang mampu untuk mengucapkan, dia mampu untuk mengucapkan saya ingin membeli, akan tetapi dia tidak mengucapkannya, dia membelinya dengan gerakan, dengan memberikan sejumlah uang yang sudah tertera di dalam harga dari barang tersebut. Dan jual beli seperti ini fahuwa jaiz, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan sebagaimana yang telah kita lewati bahwa dalam masalah ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, ada tiga gambaran. Yang pertama itu ucapan dari si penjual sedangkan si pembeli diam saja, hanya memberikan uang. Yang kedua al-aqs, yaitu ucapan dari si pembeli sedangkan si penjual hanya menerima uang saja. Kemudian yang ketiga, dua-duanya diam, dan qarinah menunjukkan kerelaan di dalam transaksi jual belinya dengan si pembeli mengambil barangnya, si penjual menerima uangnya. Dan ini masuk ke dalam at-taradhi, yakni jual beli yang diperbolehkan. Nah, dan juga sama halnya seperti jual beli dengan al-kitabah, dengan SMS ataupun dengan yang lainnya, fahadha jaiz. Qala rahmatullahi taala alaih, wala yajuz bai'ul khamr wal maita wal khinzir wal asnam wal kal was sinar wad dam وأسب الفحل وكل حرام. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz bai al-khamr, tidak diperbolehkan jual beli al-khamr. Nah, di sini akan disebutkan tentang jual beli yang dilarang. Yang pertama dikatakan oleh Masyukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz bai al-khamr. Jual beli khamr, ijma para ulama, ma yajuz, tidak boleh seorang untuk transaksi jual beli al-khamr. Al-khamr adalah sesuatu yang memabukkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan termasuk khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram dalam transaksi jual belinya. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fath wa bi Makkah inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maita wal khinzir wal asnan. Al hadis dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqul 'am fath ketika berada di Mekah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan jual beli al khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Dan di sana terdapat di dalam hadis di sana, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Simpan, pulangnya simpan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir dan juga judi wal ansab, yakni berkurban untuk berhala, wal azlam, menggundi nasib dengan anak panah, rizum min amali syaitan, adalah termasuk dari perbuatan yang kecil. Bahkan disebutkan dalam tafsir bahwa rizum di sini adalah ismun, dosa. Perbuatan keji, perbuatan yang dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amali syaitan, termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar seseorang menjauhi dari perbuatan-perbuatan syaitan. Dan termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan yaitu al-khamr. Bahkan Imam Az-Zahabi rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan tentang orang yang meminum khamr termasuk minal kabair. Bahkan disebutkan oleh Az-Zahabi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya karangan beliau Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan yang diantaranya yaitu syaribul khamr, meminum al-khamr. Karena dengan al-khamr di sana akan terdapatnya madarat, sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara syarat dari jual beli ayakun halalan wa kadzalika fihi manfaah. Ayakun halalan yaitu barang yang dijual adalah barang yang halal. Wa kadzalika fihi manfaah, dan juga terdapatnya manfaat di dalamnya. Wal khamr fa huwa haram. Sebagaimana dalil Al-Qur'an wa sunnah wa ijma' para ulama. Naam. Tidak boleh seseorang untuk jual beli al-khamr. Naam. Limadha? Karena haram. Dan juga di sana tidak ada manfaat di dalamnya. Apa manfaat di dalam meminum khamr? Yang ada adalah madarat. Berapa banyak? Yaitu kerusakan-kerusakan yang disebabkan seseorang dikarenakan dia meminum al-khamr. Karena dengan meminum khamr itu bisa menghilangkan akalnya. Lupa, hilang akalnya, sehingga dia akan berbuat kemaksiatan. Berapa banyak seseorang, contohnya seperti kecelakaan di jalanan. Ketika dicek oleh polisi, ternyata dia malam harinya sudah pesta mabuk minum khamr. Sehingga ketika pagi harinya dia kurang tidur, kemudian dia akalnya masih terpengaruh oleh khamr, sehingga mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Jalan ke kanan, jalan ke kiri, nabrak orang yang sedang jalan, atau nabrak yang lainnya. Wahada fihi dharar. Bagi diri dia sendiri, dan juga bagi yang lainnya. Bagi diri dia sendiri, dan juga bagi yang lainnya. Berapa banyak manusia yang di mana dia meminum khamr, melakukan kekejian-kekejian, memperkosa, ataupun yang lainnya, itu disebabkan semuanya oleh al-khamr. Karena seorang apabila dia meminum khamr, hilang akalnya, akan berbuat apa saja. Nah, karena sudah hilang akalnya. Nah, dengan ini dilarang oleh syariat, karena di sana terdapat mudarat. Terdapat mudarat baik bagi diri dia sendiri ataupun oleh dan orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang memberikan mudarat kepada diri dia sendiri dan juga kepada orang lain. Bahkan sekarang sudah ada peraturan-peraturan. Tidak boleh seorang pilot dia menerbangkan pesawat dalam keadaan meminum khamr. Kenapa? Yang dia bawa penumpang, ratusan manusia, ada anak kecil, orang tua, dan dia dalam pengaruh alkohol, bisa membahayakan, bisa menimbulkan kematian baik untuk dia dan juga orang lain. Nah, dengan ini diharamkan baik al-khamr. Nah, bahkan para sahabat Nabi SAW ketika mengetahui khamr telah diharamkan, mereka menumpahkan khamr di pasar-pasar mereka. Ditumpahkan. Bahkan Nabi SAW, ada seseorang yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW khamr. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui bahwa khamr itu diharamkan? Maka orang tadi mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menjualnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, harrama tsamanahu, Allah mengharamkan transaksi jual belinya, uang hasil dari khamr tadi. Kemudian orang tadi menumpahkan khamr di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimusnahkan, dihilangkan. Ini itibanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diharamkan khamr, tidak boleh transaksi jual belinya, mereka tumpahkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ولا يجوز بيع الخمر والميتة. Tidak diperbolehkan jual beli khamr wal maitah. Larangan tentang jual beli maitah sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang tadi kita sebutkan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah. Asyahid wa wal maitah. Wal maitah adalah nama dari setiap hewan yang keluar rohnya tanpa disembelih dengan yang syar'i. Dengan sembelih dengan yang syar'i. Nah. Wal maitah fahuwa haram. Terkecuali bangkai dari al-ikan wal-jarad. Dan apa jarad bahasa Indonesia? Belalang. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhillat lana maitatan wa daman. Wa amal maitatan falhut wal jarad. Wa amal daman wal kabid wat tihal." Hadis ini, walaupun dikatakan oleh para ulama hadis ini mauquf, akan tetapi lahu hukm rafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibn Umar yang tadi kita sebutkan, dikatakan oleh para ulama hadis ini mauquf, akan tetapi terdapat hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat mengatakan sesuatu yang halal, mengatakan sesuatu yang haram, itu terdapat hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin sahabat menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu dan terkecuali dia mendapatkan dari mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan sebutkan uhillat lana maitatan wa daman wa amal maitatan fakhut wal jarad. Dan maitah, bangkai yang diperbolehkan adalah bangkai dari al-ikan dan bangkai dari belalang. Nah. Sedangkan maitah yang lain fahuwa mayayus. Limada lianahu fihi darar. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tidak boleh seorang jual beli sesuatu yang di sana terdapat darar. Nah. Apabila di sana tidak ada manfaat, fahuwa mayayus. Jual beli maitah haram. Termasuk dari syarat jual beli ayakuna halalan wa fiha manfaah. Halal dan juga terdapatnya manfaat. Apa manfaat dari maitah? Dari bangkai. Tidak ada manfaat di dalamnya. Bahkan yang ada adalah madarat. Nah, karena yang di sana bangkai yang tidak disembelih terdapat madarat karena si dagingnya akan bercampur dengan darah yang tersimpan tadi. Nah, karena berbeda dengan hewan yang di sana dalam keadaan hidup, kambing atau sapi, ketika disembelih itu akan memancar di kedua urat nadinya yang di tenggorokannya, apa, darah segar akan keluar. Nah, berbeda dengan bangkai. Kalau ada ayam yang mati atau kambing yang mati, ketika disembelih, walaupun dengan sembelih ini syariat, tapi ketika dia sudah mati, darahnya tidak akan mengalir dengan deras. Kenapa? Sudah mati. Nah, dan ini akan menyebabkan madarat bagi mereka yang mengkonsumsinya. Nah, wal maitah najis. Wal maitah najis. Sehingga seseorang yang memakan bangkai sama dengan dia memakan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis jangankan dimakan. Nah, disentuh saja tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ingin menyelesaikannya. Contohnya ketika dia sudah buang air kecil, sudah buang air besar. Nah, kotoran najis, kotoran manusia itu najis. Ketika seseorang sudah buang air besar, kemudian dia membersihkannya. Membersihkannya dengan tangan kirinya, tentunya otomatis akan memegang najisnya tadi. Dan memegang najisnya tadi, hadza jaiz. Kenapa? Litakhallas minhu, agar untuk menyelesaikan. Karena kalau tidak digosok-gosok dengan tangannya, tidak akan bersih najisnya. Tidak akan bisa membersihkan najisnya. Sehingga sesuatu yang najis, jangankan dimakan, dipegang saja, tidak boleh. Nah, karena ketika seseorang terkena sesuatu yang najis, bajunya, bagaimana dia akan melaksanakan sholat. Karena sholat itu harus termasuk dari syarat dari sahnya sholat, menjauhi sesuatu yang najis, baik pada badannya ataupun dalam tempatnya. Ijtinab yaitu menjauhi sesuatu yang najis, apalagi seseorang memakannya. Apalagi seseorang memakannya. Dengan ini tidak boleh seseorang bai maitah, jual beli bangkai. Kenapa? Kenapa di sana terdapat madarat yang disebabkan dari bangkai tadi, walaisa fiha manfaah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kadang zaman sekarang seseorang tidak mau rugi. Ayam yang biasa dia bawa ke satu daerah ke daerah yang lain, biasanya ada yang mati. Karena dikumpulkan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kebanyakan jarang mereka itu membawa ayam pada siang hari. Kebanyakan malam hari. Karena kalau siang hari terbuka, terkena sinar matahari akan banyak ayam yang mati. Banyak ayam yang mati. Kebanyakan orang yang membawa ayam itu pada malam hari. Nah, karena cuaca yang dingin. Dan ketika diperiksa, ada 2-3 yang mati. Kadang mereka menjualnya dengan setengah harga. Kenapa? Tidak mau rugi. Dicampur dengan yang disembelih, dengan yang mati. Dicampur oleh dia. Fahadha ma yajuz. Tidak boleh. Termasuk dari penipuan di dalam jual beli. Seseorang yang menjual bangkai, ini termasuk dari menipu. Walaupun dengan harga yang murah. Karena dia akan memberikan madarat kepada orang lain. Coba kalau dia yang makan, dia enggak mau. Sudahlah, jual saja. Kenapa? Biarkan orang lain yang makan. Padahal dia sendiri kalau sedorkan sesuatu yang mati, bangkai, enggak mau dia memakannya. Dengan ini jual beli maitah fahada ma yajuz. Tayyib. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa la yajuz bil khamr wal maitah wal khinzir. Jual beli babi fahada ma yajuz haram. Dengan dalil hadis yang tadi kita sebutkan, innallaha wa rasulahu harrama bayal khamr wal maitah wal khinzir. Dan juga tidak boleh jual beli al khinzir. Karena kebanyakan khinzir itu memakan bangkai-bangkai, kotoran-kotoran. Dan dilarang dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Karena itu rijsun. Rijsun dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang kotor. Dan memakan khinzir banyak madarat-madarat di dalamnya. Bahkan dalam ilmu kesehatan, khinzir itu, dalam daging khinzir, itu terdapat madarat di dalamnya. Ada yang mengatakan ada cacing pita di dalamnya. Sehingga kalian bisa melihat orang-orang yang memakan daging khinzir, daging dia itu berbeda. Akan menimbulkan idiot. Orang-orang yang memakan khinzir, ma yajuz. akan menimbulkan marad, sakit. Sakit-sakit yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama bahkan dari segi kesehatan, yaitu seseorang yang memakan khinzir, di samping diharamkan jual belinya. Dan juga sama, seseorang yang memakan khinzir sama dengan memakan sesuatu yang najis. Makan sesuatu yang najis. Nah, dengan ini diharamkan seorang untuk jual beli al-khinzir. Memakan al-khinzir. Ma yajuz. Qala, wa la yajuz bil khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Dan juga diharamkan jual beli asnam. Patung-patung. Dengan dalil inna Allah wa rasulahu harrama al-bay'a al-khamra wal maita wal khinzir wal asnam. Karena jual beli asnam merupakan zari atau ila syirk. Ini jalan menuju kesyirikan. Dan sebagaimana yang telah kita lewati bahwa di dalam jual beli ayyakuna halalan wa fihi manfaah, dan terdapatnya manfaat. Apa manfaatnya dari asnam? Dari patung-patung. Dan di sana diharam, di samping di sana diharamkan, dan di sana yakni bisa menyebabkan seseorang dari berbuat kesyirikan. Nah, dan juga fiha tasyabbuh dengan orang-orang kufar yang di sana, orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung, berhala-berhala. Karena kita diperintahkan untuk menghapus gambar-gambar dan juga menghilangkan suatu berhala. Nah, suatu berhala. Nah, dengan ini syariat melarang jual beli asnam, jual beli patung-patung ataupun yang lainnya. Karena dalam jual beli patung tadi, samping tidak ada manfaatnya, dan juga tidak akan masuk dimasuki oleh malaikat baitan fiha surah wal kal. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di sana terdapat surah, gambar-gambar. Gambar-gambar juga patung masuk ke dalamnya. Wal kal dan juga anjing. Nah, dan juga anjing. Nah, dengan ini dilarang oleh syariat di dalam jual beli asnam karena tidak ada manfaatnya. Karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mayajus bai'uhu wa syira'uhu, tidak boleh seseorang jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, jual beli patung kuda misalkan disimpan di rumahnya sebagai hiasan, atau di depan rumah sebagaimana banyak sekali di Bali patung apa di depan sedang bawa apa, nah, dari batu dan harga yang mahal sekali, karena itu mahal, yakni pahatan-pahatan yang besar dari batu yang banyak dijual di kota-kota Magelang di sana, samping menyerupai peribadatan orang-orang syirik dan juga menyerupai orang-orang yang menyembah asnam. Nah, patung semar ataupun patung-patung yang lainnya. Ada majus. Wala yajuz bil khamr wal maita wal khinzir wal asnam wal kal. Dan juga seseorang tidak boleh jual beli anjing. Nah, sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu an samanil kalb. Nabi SAW melarang tentang uang hasil jual beli. Transaksi jual beli, uang hasil jual beli dari anjing. Nah, Nabi SAW an samanil kalb. Nabi SAW melarang tentang uang hasil transaksi dari jual beli anjing. Jual beli anjing, ma yajus. Haramun. Nah. Bahkan di sana jual beli anjing di sana, karena dikatakan oleh para ulama, anjing di sana tidak ada manfaat. anjing yang ada manfaatnya, anjing yang dipakai untuk hirasah, anjing yang dipakai untuk berburu, fahada jais. Nah, dan seorang tidak boleh membelinya. Nah, kalau ada yang menghadiahkan, nah, boleh dia mengambilnya untuk menjaga kebunnya, untuk menjaga hewan ternaknya, untuk berburu, fahada jais. Nah, fahada jais. Nah, dan jual belinya mayajuz, haram. Mayajuz, haram. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, nah, Nabi SAW an samani al-kalb. Bahkan seorang yang memelihara anjing yang tidak ada manfaatnya sama sekali, pahalanya akan dikurangi dalam satu harinya satu kirat. Nah, seorang memelihara anjing yang tidak ada manfaat, pahalanya akan dikurangi dalam satu di satu satu kirat. Sebenarnya kita mengetahui satu kirat adalah seperti gunung Uhud pahala. Nah, akan dikurangi pahalanya. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jilatan anjing itu najis. Idza walaghal qalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Apabila anjing itu menjilati wadah-wadah kalian, falyaghsilhu, maka cucilah dengan air, air dan campur dengan tanah sab'a marrat, 7 kali. Ini dalil yang menunjukkan bahwa jilatan anjing itu najis. Bahkan najis-najis mughallalah. Najis yang berat, besar. Kenapa? Karena syariat memerintahkan untuk membersihkannya 7 kali. Kalau kurang dari 7 kali, mayajus. Harus 7 kali dan dicampur dengan turab, dengan tanah. Selain dengan tidak tanah, mayajus. Kenapa? Karena syariat telah menetapkan dicuci 7 kali ulahun nabi biturab. Nah, sehingga seseorang yang melihara anjing di rumahnya, di samping anjing itu termasuk dari binatang yang buas, akan memberikan madarat bagi dia dan juga bagi orang lain. Anjingnya terlatih misalkan, tapi suatu saat nanti sifat dari buasnya pasti akan timbul. Pasti akan timbul. Limana? Karena termasuk dari binatang yang buas. Mungkin ketika dia tidak ada di rumah, ada bayi dimakan oleh anjing tadi. Kenapa? Dalam keadaan anjing tadi lapar, belum diberi makan oleh oleh tuannya. Ketika tuannya pergi, ada anak kecil, bayi yang masih berumur 6 bulan, 7 bulan, dia makan. Nah, ini bisa mendapatkan madarat. Limada? Karena tadi, yang namanya binatang buas, walaupun sudah diajari, sudah dilatih agar tidak berbuat buas, suatu saat sifat buasnya akan timbul. Ada ular, ular kobra. Oh, ini sudah ular, sudah jinak. Ada besok jinak. Besoknya lagi dipatok yang punyanya. Kenapa? Sifat buasnya pasti akan muncul. Singa, macan, itu binatang buas. Walaupun sudah terlatih, berapa banyak kecelakaan-kecelakaan seorang yang sudah dilatih, bahkan dia sudah memeliharanya dari kecil. Dari kecil sampai besar. Sifat buasnya akan muncul suatu saat nanti. Bahkan dia akan menerkam si pemilik hewan tadi. Ya mungkin hari ini ataupun besok. Tapi suatu saat nanti dia akan menerkam. Dan sudah banyak kejadian seperti ini. Orang dipatok ular, padahal ularnya sudah jinak. Bahkan dimakan oleh singa. Ataupun oleh harimau. Walaupun sudah jinak ini, baik. Suatu saat ketika dia sedang tidur misalkan, akan timbul sifat buasnya tadi. Nah, dengan ini, jual beli anjing itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Nabi SAW, ketika seseorang menghilangkan atau contohnya menabrak anjing misalkan. Dikatakan oleh Nabi SAW, apabila datang pemiliknya, maka penuhilah tangannya tadi dengan turab. Ini dalil menunjukkan bahwa harga anjing itu tidak ada harganya sama sekali. Datang pemilik anjing, kita lagi naik motor, nabrak, mati anjing. Meminta harga, meminta ganti. Dikatakan Nabi SAW, maka penuhilah tangannya tadi dengan turab. Ya ini tidak ada harganya sekali. Bahkan Allama Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih, apabila si pemiliknya tadi memaksa harus minta ganti, kalau tidak akan dipukul orangnya, atau datang orang sekampung akan dipukul orangnya misalkan, maka dikatakan Allama Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih, berikan uang sekedarnya untuk meredam amarahnya tadi, bukan harga dari anjingnya tadi, untuk meredam. Karena bisa ditakutkan fitnah. Nah, misalkan saya beli harganya 4 juta di daerah ini. Ini anjing-anjing yang bukan anjing pasaran, bukan anjing liar. Anjing yang terlatih. Anjing yang pokoknya dengan harga yang mahal. Ketika tertabrak dan sebagainya, pemiliknya datang. Sekampung orang datang. Maka berikanlah uang untuk meredam amarahnya. Uang secukupnya. Bukan dari dia menabrak anjing tadi. Karena anjing tadi tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Tidak boleh seseorang jual beli anjing. Walaupun dengan harga yang murah. Kalau diberi hadiah. Hadiah boleh jais. Atau mubadalah anjing dengan anjing. Fahadah jais. Mubadalah dengan yang lain. Maya jus. Anjing tukar dengan kambing. Misalkan. Maya jus. Kenapa? Karena kambing ada harganya. Kambing ada harganya. Kalau kami anjing dengan anjing, silahkan. Kamu punya anjing ini, dia punya anjing ini, ditukar. Nah, ditukar. Dan seseorang yang memelihara anjing untuk berburu, untuk menjaga kebunnya, atau ini, jangan simpan di rumah. Simpan di tempat yang khusus. Nah, karena bila simpan di rumah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa tidak akan masuk rumah, malaikat tidak akan masuk, yang di mana rumah di sana ada gambar-gambar dan juga ada anjing. Dalilnya sebagaimana Nabi SAW ketika menunggu Jibril dan tak kunjung datang, kemudian diberitahu bahwa di kolong kasur Nabi SAW ada anak anjing. Ada anak anjing. Dengan ini Jibril tidak datang. Kemudian Nabi SAW mengusirnya. Mengeluarkannya. Kemudian datanglah Jibril. Baik. La yajuzu bai'ul khamr wal mayta wal khinzir wal asnam wal kalb. Was-sinnaur. Dan sinnaur itu adalah kucing. Sinnaur bi fathis sin wa fathun nun. Sukun waw, sinnaur, betinanya sinnaurah, jamanya sanasir. Nah, sinnaur atau penhirrah, bisah, kittun, ini semuanya nama anjing. Nama kucing, semuanya nama kucing. Sinnaur, bisah, hirrah, kittun, ini semuanya nama kucing. Nah. Ikhtilaf ala ulama tentang jual beli sinnaur. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa jual beli sinnaur fahada ma yajuz. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana sebutkan dari hadis Abi Zubair, sa'atu Jabiran an thamani sinnaur wal kalb faqala jazar an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Diriwayatkan oleh Muslim. Abi Zubair qala sa'atu Jabiran, saya bertanya kepada Jabir tentang harga sinnaur wal kalb. Faqala kemudian Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jazara an dzalik, melarang. Riwayat Muslim wa Nasa'i wa zada illa kalb as-sayd, kecuali kalb as-sayd. Baik. Hadis ini ikhtilaf para ulama tentang kesahihan hadis ini. Naam. Hadis ini riwayat Muslim dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa hadis ini mu'al. Bahkan Imam Daruqutni rahmatullahi taala alai menyebutkan bahwa yang rajih bahwa hadis ini mauquf. Mauquf ala Jabir. Naam. Bahkan hadis ini diriwayatkan juga oleh para ulama sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr. Naam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa jual beli kucing mayajuz, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa kucing laisa fiha manfaah, tidak ada manfaatnya. Nah, mereka yang memperbolehkan dan ini terjih oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alai dalam yang kita baca. Dan jumhur ulama mengatakan diperbolehkan jual beli sinaur itu kucing dikarenakan hadis yang berkaitan tentang jual beli kucing itu semuanya mu'al. Semuanya mu'al. Naam. Semuanya mu'al. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Daruqutni rahmatullahi taala alaih bahwa sanadnya mauquf. Sanadnya mauquf. Naam. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih di dalam Syarh Mumti, beliau menyebutkan bahwa kucing itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa menangkap tikus. Karena menangkap tikus dengan kucing itu lebih cepat daripada sama orang. Nah, biasanya kalau kucing sama tikus itu, lihat tikus kejar oleh kucing. Nah, dan juga binatang-binatang yang lain. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi taala fiha manfaah. Dan tarjih Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih dalam Syarh Mumti beliau mengatakan diperbolehkan di dalam jual belinya. Jadi ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Nah, pendapat jumhur ulama. Limadha? Karena hadis yang berkait tentang permasalahan ini sanadnya lemah. Hadisnya mu'al. Nah, bahkan sebutkan kan di luar di riwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ada beberapa hadis dalam dikeluarkan oleh Imam Muslim yang di sana yang terdapat intiqadat kritikan-kritikan oleh para ulama yang diantaranya oleh Daruqutni. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dalam mustalah bahwa sebagian intiqad ada yang diterima oleh para ulama, sebagian intiqadat ada yang ditolak. Dan intiqadat di sini intiqad yang diterima oleh para ulama sanadnya mu'al mauquf ala Jabir radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikatakan oleh Imam Daruqutni rahmatullahi taala alaihi dan jumhur mengatakan bahwa jais. Mereka yang mengatakan majus karena mereka mengatakan najis. Dan pendapat yang rajih bahwa kucing itu laisa binajis. Dengan dalil dalam hadis Nabi SAW, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Innama hiya minat tawafina alaikum. Ini mengatakan bahwa kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Jilatannya tidak najis. Minat tawafina alaikum. Kucing yang selalu mengelilingi di sekitar kalian. Dibuka dapur ada kucing. Di halaman rumah ada kucing. Di depan ada kucing. Tempat main ada kucing. Sehingga Nabi SAW mengatakan innama hiya minat tawafina alaikum. Yaitu kucing yang selalu mengelilingi di sekitar kalian. Nah, innaha laisat binajasin. Nah, dengan ini jual beli kucing fahuwa jaiz. Idza kana fiha manfaah. Dan juga apabila tidak buas. Kalau di sana buas, maka mayajus. Limadha? Karena yang buas, kadang kucing juga ada yang buas. Kucing. Tiba-tiba dicakar yang punyanya. Nah, ada anak kecil kadang dicakar. Lain sebagainya, ngacak-acak rumah. Di sana kemari, lain sebagainya. Nah, buas intinya. Kalau buas, kembali kepada kaidah. Kalau di sana buas, pada majus. Kalau misalnya tidak buas, bahwa jaiz. Nah, sesuatu yang fi'a manfa'ah, fahuwa jaiz. Selama di sana tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan seperti para ulama yang menyebutkan singa, harimau, lain sebagainya. Misalkan, kalau di sana fihi manfa'ah, jaiz. Kalau di sana tidak ada manfaatnya, fahuwa mayajuz. Bahwa mayajuz. Nah, kalau ada manfaatnya, jaiz. Kalau tidak ada manfaatnya, fahuwa mayajuz. Nah, dan juga tidak ada madarat dalamnya. Contohnya untuk kalau ada manfaatnya seperti menjaga rumah. Nah, seperti menjaga rumah. Fahuwa jaiz. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafiyallahu subhanakallahu bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.